Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala ma ba'du. Ma'asalamu salamu rahimani wa rahimakumullah wa jama'in. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan dalam baca kita baca Qurratul Ayun Al-Abrar wa Qurratul Ayun Al-Akhyar bi Syarhi Jawami Al-Akhbar karya Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'ari rahimahullah. Qala rahimahullah wa min dzalik, dan termasuk inzalun nasi manazilahum, menempatkan manusia pada tempatnya, mendudukkan manusia pada kedudukannya adalah amru syibar bil khair wa nahyuhum an syarr bi rizqi wa tarbiyah, yaitu memerintahkan anak-anak kecil dengan kebaikan, memerintahkan kebaikan kepada anak-anak kecil. Demikian juga melarang anak-anak dari kejelekan, memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan dari anak-anak. Ini termasuk menempatkan manusia pada tempat mereka. Tentunya berrifki wa tarbiyah dengan kelembutan, bukan dengan kebencian atau kasar. Wa tarbiyah demikian juga dengan anjuran dan dorongan, dengan anjuran, dengan dorongan dan motivasi agar anak-anak melakukan, melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kesulitan. Wabadlu ma yunasibu minat dunia, dan memberikan kepada anak-anak apa-apa yang sesuai untuk mereka dari perkara dunia. Mungkin dikasih uang jajan atau dikasih permen ya, atau dikasih yang lainnya yang sesuai dengan anak-anak, agar anak-anak senang melakukan kebajikan dan meninggalkan kejelekan. Litansyitihim wa tawjihim ilal khair, kenapa diberikan sesuatu dari perkara dunia, uang saku atau uang jajan ataupun hadiah ketika bisa setoran, atau hadiah ketika bisa melebihi dari yang lain, agar mereka semangat untuk melakukan kebajikan tersebut, semangat belajar. Dikasih uang jajan supaya apa? Semangat belajar. Dikasih uang saku untuk pergi ke pondok, biar semangat belajar di pondok, biar rajin untuk belajar. Apa tujuannya kamu dikasih uang jajan? Tujuannya apa? Dikasih uang jajan lah. Dikasih uang jajan, uang saku. Dikasih uang lah. Nah, dikasih supaya apa? Jenis jajan. Supaya kamu semangat belajar, yang pondok dan sergut. Bukan supaya kamu bisa jajan, supaya kamu semangat belajar. Dikasih hadiah ketika bisa setoran, dibelikan es, supaya apa? Semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan apa? Kebaikan. Ayo ke masjid, sholat jamaah, nanti lewat warung tak belikan es krim. Tujuannya apa? Supaya semangat berbuat kebajikan untuk sholat berjamaah ke masjid. Atau mana yang kamu tulis? Raihan, yang kamu tulis yang mana? Ditulis bukan main, diteruskan. Bukan inna sama kulhu saja. Dari dulu inna sama kulhu. Diteruskan ya, semuanya. Teruskan ke tahap berikutnya. Agar supaya, agar anak-anak semangat untuk melakukan kebajikan dan untuk mengarahkan mereka senang berbuat kebajikan. Wajtinabul uluf al-qawli wal-fi'li, dan menjauhi apa? Kekerasan, baik kekerasan perkataan atau kekerasan perbuatan. Menjauhi kekerasan untuk memberikan, untuk memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran, baik kekerasan ucapan maupun kekerasan perbuatan. Ini jauh semampu mungkin, semampu mungkin. Apa tidak boleh sama sekali untuk melakukan hukuman ataupun menjewer ataupun memukul kepada anak? Tidak, tidak sama sekali. Dibolehkan kapan? Pada waktunya dan dengan porsi yang sesuai. Oleh hal itu, Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Anak-anak diperintahkan untuk apa? Melaksanakan sholat. Nah, yang kecil jangan ajar di mana atau mengganggu. Bisa sini ya? Belum. Rasulullah memerintahkan, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Anak kecil diajari sholat, diajak sholat dan diperintah untuk sholat. Lisab'i sinin, ketika anak sudah berumur 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Raihan sudah umur berapa? Umurnya berapa? 5 tahun atau 2 tahun? Apa 15 tahun? Loh, nanti tanya Raihan kok ini. Umurnya berapa? 8 tahun? 9 tahun? Kamu? 8 tahun. Kalau sudah 8 tahun berarti apa? Diperintahkan untuk sholat. Kalau sudah sholat, ya Aska, di rumah sholat enggak? Sholat kapan? Kalau ingat, ya diperintahkan itu apa? Sholat. Rasul memerintahkan kita agar anak-anak kita perintah untuk melaksanakan sholat. Diperintahkan untuk sholat, bukan diperintahkan untuk bermain ketika ke masjid ya. Diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum alaiha li'asrin, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Udin umurnya berapa, Din? Mana Udin? 10 kok? 10? Sholat enggak? Kalau meninggalkan sholat, dia bakal sih? Dia bakal? Rasul meninggalkan dia apa? Dipukul. Dia apa? Dipukul. Kalau sudah 10 tahun meninggalkan sholat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau sudah berumur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dipukul, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi memberikan contoh dan bimbingan kepada kita untuk apa? Memerintahkan kepada anak untuk berbuat kebajikan. Memerintahkan kepada anak agar anak berbuat kebaikan, apa diantaranya di sini sholat. Sejak kapan? Sejak umur 7 tahun. Kemudian yang kedua, melarang dari kemungkaran. Apa? Meninggalkan sholat. Bahkan diberi hukuman. Hukumannya apa? Kalau meninggalkan sholat, dipukul. Ini dalam rangka apa? Melarang mereka dari melakukan kejelekan. Melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Jadi apa? Dari hadis ini kita ketahui, boleh memberikan hukuman kepada anak. Boleh. Baik anak sendiri ataupun anak didik. Boleh. Tapi apa? Itu jalan yang terakhir. Kalau masih bisa dinasihati, masih bisa diingatkan, maka apa? Diingatkan, dinasihati. Hukuman adalah terakhir. Itu pun disesuaikan dengan porsi mereka dan cara menghukum mereka. Kita tahu yang namanya zina, kita tahu yang namanya menuduh, itu adalah suatu yang besar. Ya, hukumannya kalau bujang jabatan zina dicambuk. Menuduh tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, apa hukumannya? Dicambuk. Berapa? 80 atau 100? Dalam memberikan hukuman cambuk itu tidak sembarangan kemudian mengambil pentung yang kode, kemudian tidak. Cara mengangkatnya pun ada apa? Siasatnya, ada aturannya, sejauh mana mengangkat cambuk. Kemudian cambuknya tidak sembarang, pokoknya pecut. Ada apa? Ada aturannya. Itu bagi mereka yang melakukan kemungkaran yang besar. Apalagi kalau itu anak yang melakukan kemungkaran, maka apa? Menghukum boleh, tapi apa? Dengan hukuman yang sesuai dengan porsi mereka. Sesuai dengan porsi mereka. Tidak kemudian semau kita, bukan. Sekali lagi, dalam hal ini dibolehkan apa? Memberikan hukuman kepada anak ketika mereka apa? Meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Dan ketika memukul, itu juga ada yang diperhatikan apa? Sembarang memukul? Tidak. Memukul istri boleh? Boleh, tidak memukul istri, Mas. Mas Karjo. Memukul istri itu boleh atau tidak? Boleh. Loh, masa dipukul? Kapan boleh dipukul atau boleh memukul? Kapan boleh memukul istri? Kapan, Mas Tri? Ketika istri apa? Nusus, membangkang kepada suami, itu pun dengan tahapan yang terakhir. Yang pertama apa? Diingatkan. Dan dinasihati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pisah ranjang, pisah tempat tidur. Yang ketiga, kalau sudah tidak mempan dinasihati, tidak memperhatikan, dipisah ranjang juga sama saja. Maka apa? Wabrihuhun, kata Allah, pukullah mereka. Boleh memukul istri, biar istri tidak apa? Tidak semakin berani kepada suami, tidak semakin membangkang, maka boleh. Tetapi ingat, memukul itu ada aturannya. Memukul ada caranya, ada siasahnya, ada strateginya. Di antaranya apa? Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh apa? Memukul wajah. Kalau bahasa kita apa? Ya termasuk nabok. Terus apa lagi? Memukul wajah. Ya nampak. Bedanya apa nampak sama nabok? Nabok bokong. Enggak, ini wajah. Ya, kan itu kan nabok loh. Tampar hampir sama. Apalagi ya namanya mukul menjoto ya. Termasuk apa? Kira-kira menjelur itu termasuk wajah atau bukan? Menjelur wajah bukan? Bukan wajah tapi masuk kepala itu ya. Iya. Kira-kira biru atau tidak? Nanti sampai rumah praktekan, sampai rumah istrinya dijauhi. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Lebih baik dijauhi karena termasuk kepala. Masuk apa? Kepala al-udunan menawas. Dua telinga itu termasuk kepala. Dan dilarang memukul wajah. Termasuk menjewer. Ya. Kalau mulir hidung, termasuk wajah, berarti apa? Dijauhi. Itu dalam memukul. Boleh memukul, tetapi apa? Tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh dengan pukulan yang menyakiti atau menjadikan cacat. Pukul pakai tongkat. Gimana? Garis. Nah, garisnya duduk anggota enggak. Kira-kira apa? Nanti bisa patah. Bisa enggak? Bisa. Maka pukulan yang menjadikan cacat, menjadikan luka, tidak boleh. Karena pukulan itu adalah pukulan pendidikan. Untuk mendidik, untuk membimbing. Yang boleh pukul apa? Ya. Pukul pantat, boleh pukul pantat. Pakai tangan, boleh. Karena pukulan itu pukulan apa? Untuk mendidik, bukan pukulan menyakiti. Demikian juga anak-anak. Dia boleh memukul wajah. Ya. Makanya kalau bertengkar, jangan apa? Nembelek kepala atau wajah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tengkar paklok. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu apa? Itu tidak boleh. Kalau kata dari kasalah kasallahu alaihi wasallam al-mu'allafatu qulubuhum min al-ata'i ad-dunyawi al-kathir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan bersama orang-orang yang dilunakkan hati mereka baru masuk Islam. Dengan apa? Memberikan pemberian keduniaan yang banyak. Siapa yang diberi 100 unta? Insyaallah 100 unta. Kalau 1 unta kira-kira harganya berapa, Ustaz? Taruhlah mungkin sudah 20 juta gitu ya. Ya gampangan 20 juta. Kalau 100 sudah berapa? Ya. 200 juta. Masa 200 juta 2 miliar masa satu orang dikasih 2 miliar, kalau orang sekarang dikasih 2 miliar ada 3 orang yang dikasih 100 unta masing-masing 100 unta siapa diantaranya? Siapa itu? Dulu sudah kita baca belum? Mereka yang mu'allafah yang baru-baru masuk Islam untuk mengokohkan keimanan mereka, maka apa? Dikasih 100 unta. Sampai orang-orang Ansar apa? Iri. Ini baru saja masuk Islam dikasih 100 unta. Kita yang sudah perjuang, yang sudah ini, sudah itu, tidak dikasih apa-apa. Ini. Siapa yang dikasih 100 unta? Di antaranya Al-Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu di antaranya. Masih ada 2 orang lagi yang dikasih 100 unta, masing-masing 100 unta. Dalam rangka apa? Untuk melunakkan hati mereka, untuk menguatkan keimanan mereka, dan mereka semakin kuat keimanannya, agar hatinya apa? Semakin lunak dan tunduk kepada Islam. Ma'as yahsulu bihi ta'lif, apa-apa yang menghasilkan apa? Kelembutan dan persatuan. Wa yataraqqabu alaihi min al-masalih, dan apa? Dihasilkan, didapatkan darinya apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena di antara mereka ada yang tokoh, ada yang pembesar. Sehingga dengan masuk Islamnya pembesar, kuatnya keimanan pembesar, maka apa? Akan memberikan dampak yang positif, kebaikan bagi Islam. Sehingga rakyatnya, para pengikutnya ikut masuk Islam. Walam yafal dhalika ma'a man huwa ma'rufun bil iman shadiq. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan yang demikian itu kepada orang-orang yang ma'ruf, yang diketahui keimanan mereka yang jujur. Seperti Abu Bakar dikasih unta, Umar dikasih unta, tidak. Kenapa? Karena iman mereka jujur, iman mereka kuat. Tidak dikasih unta, imannya sudah kuat, sudah mantap. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang seperti itu? Memberikan hadiah dan pemberian kepada mereka yang mu'allafah, yang hati mereka ditundukkan untuk masuk Islam dan belum kuat keimanan mereka, untuk menguatkan keimanan mereka, untuk melunakkan hati mereka. Yang itu tidak boleh lakukan kepada para sahabat yang sudah kokoh keimanannya. Tanzilan linnasi manazilahum, dalam rangka menempatkan manusia pada tempat dan kedudukan mereka. Menempatkan manusia pada tempatnya, menempatkan orang pada kedudukannya. Wa kadzalika, demikian juga mukhatabatu zawja wal aulad as-sighar bil khitab al-laiki bihim. Demikian juga apa? Mukhatabah, berbicara dengan istri dan anak-anak yang kecil dengan kitab pembicaraan yang layak bagi mereka. Ngomong dengan istri, pembicaraannya sesuai dengan istri. Ngomong dengan anak kecil, sesuai dengan anak kecil, sesuai dengan kedudukan mereka. Sebagaimana kemarin ketika berbicara dengan para pembesar, sesuai dengan kedudukan mereka. Maka demikian juga berbicara dengan istri, itu kan apa? Sesuai dengan kedudukan tempat mereka. Demikian juga berbicara kepada anak-anak yang masih kecil, berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Alladzi fihi bastuhum wal khadsuhuri alaihim. Yang di dalam khotbah pembicaraan tersebut, ngobrol tersebut apa? Ini ada kelapangan bagi mereka. Demikian juga memasukkan apa? Rasa gembira kepada mereka atau ke dalam hati-hati mereka. Qala wa kadzalika min tanzilin nasi manazilahum. Demikian juga termasuk menempatkan manusia pada kedudukan mereka. An tuj'ala al-wada'ifu ad-diniyatu wad-dunyawiyatu wal-muntazatatu minhuma lil-aqra'i al-mutamayyizin. Demikian juga diberikan tugas, kedudukan, keagamaan maupun keduniaan, atau yang campur agama dan dunia menjadi satu. Ini bagi orang yang kufuk, sekufuk bahasanya gitu, yang pantas, yang mereka miliki apa? Kelebihan, yang memiliki keistimewaan. Alladzina yabduluna ghairahum fi wilayati tilkal wadi, yang mereka yang memiliki keistimewaan tadi apa? Memiliki kelebihan dibandingkan selain mereka di dalam apa? Wilayah, tugas, kedudukan mereka. Jadi kalau mereka ditugaskan menjadi kepala, mereka memiliki kelebihan dari yang lain. kalau sebagai pemimpin mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Jadi kelebihan dari yang lainnya. Memang demikian juga tugas-tugas yang lain. Ini sebagai sekretaris, ini memiliki kelebihan apa? Oh, kelebihannya menulis. Oh, ini jadi ketua. Oh, kelebihannya demikian. Oh, ini jadi bendahara. Kelebihannya demikian. Dan seterusnya. Sesuai dengan keistimewaan dan kelebihan mereka masing-masing. Fama'lumun wilayatul mulk. Maka maklum diketahui wilayah kepemimpinan annal wajiba fihi khususan, sungguh yang wajib padanya secara khusus, wafi ghairihi umuman, dan pada selainnya secara umum, musyawaratu ahlil hali wal aqli fi tauliyati man yasluhu laha. Yang wajib apa? Musyawarah dengan ahlul hali wal aqli, musyawarah dengan para ulama dan para umara untuk memberikan apa? Kepemimpinan, kekuasaan, kedudukan tersebut kepada apa? Siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Musyawarahnya bukan dengan rakyat. Oh, ini yang pantas jadi ketua siapa? Rakyat enggak tahu. Rakyat enggak paham siapa yang dijadikan. Rakyat enggak mengerti sifat-sifat mereka. Yang diajak musyawarah adalah ahlul halli wal aqdi, para ulama dan para umara, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pemerintahan. Oh, orang ini apa? Oh, ini jujur. Oh, ini amanah. Oh, kelemahannya di sini. Oh, ini dalam bidang ini, oh, dia mumpuni. Dalam bidang ini, mereka tahu. Kalau rakyat tidak ngerti apa-apa, maka apa? Tidak diajak musyawarah. Yang mengangkat bukan rakyat. Kenapa? Rakyat tidak ngerti apa-apa. Rakyat jahil terhadap permasalahan tersebut. Siapa yang pantas untuk berhak memegang tanduk kepemimpinan, yang berhak memegang kedudukan tersebut? Mimman jama'al quwwata wassaja'ata wal ilm, dari orang yang terkumpul padanya kekuatan. Dia memiliki kekuatan. Wasaja, keberanian. Wilhelm, dan rasa santun. Mana? Oh, si fulan ini pemberani. Oh, si fulan ini memiliki kekuatan. Oh, si fulan ini apa? Santun, belas kasihan. Wa ma'rifatu siyasati dakhiliyati wal kharijiyah. Dan apa? Dia memiliki ilmu siyasat, cara mengatur, strategi, baik dalam negeri ataupun luar negeri, baik di dalam negara ataupun di luar negara. Dia memiliki apa? Ilmu untuk mengatur. Wa man lahu quwwatul kafiyati kafiyatu litanfidil adli, dan orang yang memiliki apa? Kekuatan yang sempurna untuk melaksanakan, mewujudkan dan mempraktekkan keadilan. Karena itu sebagian orang dia adil, tapi apa? Tidak bisa melakukan, tidak bisa mempraktekkan. Maka apa? Dibilang yang orang ini kuat, kekuatannya sempurna dan bisa melakukan, menerapkan keadilan. Wa isalimu kubilah liha, dan orangnya apa? Bisa memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, bukan menahannya. Bukan apa? Menahannya sebagaimana keadaan sebagian manusia ketika bukan kelompoknya tidak dikasih. Kalau itu para pengikutnya diberi, bahkan dikasih lebih. Ini tidak apa? Tidak memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Wa rad'id dhalamati wal mujrimin, demikian juga apa? Yang orang yang memiliki kemampuan untuk apa? Menolak kezaliman, menolak orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang berbuat dosa. Bisa apa? Menanggulangi terorisme, bisa menanggulangi kriminalitas, bisa menanggulangi perjudian, bisa menanggulangi perampokan dan seterusnya. Wahyu dari kami mayakulu fil wilayah dan lain sebagainya dari yang telah disebutkan yang itu masuk pada apa? Wilayah kepemimpinan. Siapa yang pantas ini harus dimusyawarahkan dengan ahlul ahli wal ahdi. Dan ini termasuk apa? Menempatkan manusia pada tempatnya, memberikan kedudukan kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.